Mitra Bisnis, kembali dalam Kavis Break dan kita mengundang partisipasi Anda untuk mengirimkan pertanyaan atau share Anda di 0816-924-924 dan line telepon kami buka 6339160 maupun toll free bebas pulsa di 0810 Pas FM. Tadi ada teka-teki terakhir, ada yang mau membantu menjawabnya? Dari hasil survei, kira-kira berapa banyak orang yang bisa mengubah rasa takut menjadi gak takut lagi gitu ya? Berapa ya kira-kira? Yang bisa mengubah hidupnya. Oh, yang bisa mengubah hidupnya. Itu ternyata... Berapa? Cuma 1 dari 10 orang. Perbandingannya? Iya. 1 banding 10? Jadi cuma 1 dari 10 orang itu yang bisa berubah di dalam hidupnya. Itu pun kalau terjadi krisis. Maksa banget ya. Oke. Okay. Kenapa bisa begitu, Bang? Iya, karena orang pada prinsipnya orang tidak mau berubah. Padahal kan kita tahu betul... Kita kan kemarin beberapa minggu yang lalu kita berbicara, kita mengatakan bahwa kalau iya, kalau memang Anda ingin ini, ya Anda harus berani mengubah nasib Anda. Tats William gitu ya contohnya. Iya. Nah, kalau Anda nggak mau mengubah nasib Anda, ya kan nggak akan nggak mungkin. Tapi mengubah itu, berubah itu sesuatu yang sangat sulit. Dan itu terjadi di mana-mana gitu loh. Jadi, dan itu statistiknya sudah... sangat luar biasa. Contoh misalnya begini, setiap tahun itu lembaga-lembaga melakukan kampanye anti merokok, ya kan? Dan kemudian di iklan, di rokoknya sendiri, di kemasan rokoknya sendiri, ditaruh gambar-gambar yang sangat serem, dan kemudian dikasih peringatan. Anehnya, biarpun itu udah jelas-jelas gitu, bahwa merokok menyebabkan kanker, kemandulan, dan seterusnya, tapi kagak makin sedikit yang ngerokok. Malah tambah banyak ya? Iya, jadi ada ngeliat gak bahwa seperti itu membuktikan bahwa sebenarnya orang, ya biarpun itu sudah ada fakta, sudah ada rasa takut, dan harusnya menjadi kekuatan untuk berubah. Enggak gitu loh. Jadi... kebanyakan tuh seringkali yang terjadi adalah orang harus kena kanker dulu paru-paru, baru kapok, baru-baru dia berhenti merokok. Amit-amit ya. Kita ke penelpon dulu nih Bang Kavi, Pak Wisnu ya, selamat sore. Selamat sore Pak. Silakan dengan Bang Kavi, Pak Wisnu. Ya, selamat sore Bang Kavi. Selamat sore. Kalau yang disampaikan oleh Bang Kavi ini adalah satu paradoks barangkali ya Pak ya. Dan bagaimana paradoks itu harus kita manfaatkan. Barangkali ada tipsnya dari Pak Bang Kavi. Oke, itu aja ya. Terima kasih Pak Wisnu. Silakan Mitra Bisnis 6339160 atau bebas pulsa bagi Anda di luar Jakarta 0810 Pas FM dan SMS ke 0816924924. Apakah yang disebut memanfaatkan rasa takut itu merupakan sebuah paradoks, Bang? Kalau saya mengatakan iya. Jadi kalau kita selama hidup kita ditakut-takuti, sekarang kenapa enggak juga kita memanfaatkan rasa takut kita. Nah, kan tadi kan saya cerita ini strukturnya ada tiga, ada fakta, terus kemudian ada rasa takut, dan kemudian rasa kedua tersebut kalau dijumlah, fakta dan rasa takut itu akan menjadi kekuatan untuk membuat kita berubah. Oke. Nah, kalau kita ingin mengubah nasib kita gitu loh ya, sebenarnya matematiknya sangat sangat simple dan sangat sederhana gitu loh. Contohnya begini, kalau kita kagak sukses apa yang udah kita kalau kita nggak sukses nih, jadi misalnya kita dagang, faktanya nih, tidak sukses. Iya, faktanya tidak sukses, kita dagang nih ya, dagang nih, dagang, faktanya adalah kagak sukses. Iya. Takut, ketakutan kita adalah modal kita lama-lama habis nih. Kita menjadi rugi, ya kan? Nah, maka mestinya menggabungkan kedua ini, cara dagang kita rubah. Ya, setuju. Iya kan, cara dagang harusnya kita, begitu. Begitu. Kenyataannya tidak demikian. Iya, okay? Betul. Nah, contoh misalnya gini, ya, ada orang, ya, dia bilang begini, faktanya adalah kayak kemarin ada seorang pegawai gitu loh ya. Dia bilang, "Pak, saya sudah 7 tahun bekerja di restoran. Ya. Gaji saya kagak naik-naik, Pak." Gitu loh, gaji saya enggak naik-naik. Saya selalu berada di UMR. Jadi saya hanya berada di batas UMR. Saya sudah 7 tahun, Pak, kerja. Dan itu saya belum diangkat menjadi pegawai tetap, masih pegawai kontrakan. Oke? Jadi ada fakta. Ketakutannya apa? Ketakutannya karena Anda adalah pegawai kontrakan, setiap saat Anda bisa selesai kontraknya bisa dipecat. Karena Anda pegawai kontrakan kok. Iya. Iya dong. Nah, saya bilang kan aneh gitu loh, dia bertahan 7 tahun. Mestinya kan. Dan setiap tahun pasti dia dedekan, diperpanjang enggak kontrak gue iya. Gitu ya. Oke. Terus udah gitu, mestinya ketakutan dipecat itu atau diterminasi kontraknya, dan faktanya bahwa selama dia udah bekerja 7 tahun nasibnya enggak nambah-nambah, mestinya itu digabung jadi satu dan menyebabkan ya lu pindah dong, cari kerjaan yang lebih bagus dong. Mm-hmm. Kagak, Mek. Masih juga bertahan di situ ya? Iya, kenapa? Kenapa? Karena dia merasa dia jadi gini. Seringkali yang terjadi adalah ketidaksuksesan, kemiskinan dan ketidakmampuan hidup yang pas-pasan itu, karena dia sudah berhasil hidup pas-pasan selama 7 tahun, sebenarnya itu sukses tersendiri juga. Ya dong, lu 7 tahun bisa ngepas hidup lu, itu udah termasuk hebat juga. Jangan nunjuk gua dong lu nya. Ya udah, nanti kita lanjutkan lagi Mitra Bisnis ya, masih banyak contoh yang lain bagaimana Anda diajak untuk memanfaatkan rasa takut ini oleh Bang Kavi menjadi sesuatu yang baik dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Kami akan segera kembali.